العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadil Muqni' Imam Al-Hajjawi, kitab dalam mazhab Hanbali, yang sampai kita pada pembahasan tentang Babul Khiyar. Qala al-mu'allif rahimahullah, Babul Khiyari wa huwa aqsamun. Mu'allif berkata, bab tentang khiyar. Khiyar itu ada terdiri dari beberapa bentuk dan jenis. Khiyar adalah isim masdar dari kata ikhtara, ikhtaru, ikhtiaran. Masdarnya adalah ikhtiar, tetapi isim masdarnya khiyar. Maknanya sama, yaitu al-akhdhu bi khairi al-amrayni min al-imdai aw al-fasxi. Maknanya seseorang mengambil kebijakan, mengambil sikap dengan sesuatu yang lebih baik dari dua pilihan, antara meneruskan akad atau membatalkan akad. Berarti ini terjadi setelah adanya akad. Setelah akad terjadi, kemudian salah satu pihak, baik si pembeli maupun si penjual, penyewa ataupun yang menyewakan, mengambil keputusan yang terbaik dari dua pilihan, yaitu bisa jadi dia membatalkan akad, bisa jadi dia meneruskan akad. Ini yang dimaksud dengan khiyar. Wa huwa aqsamun. Khiyar ini ada beberapa jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama atau macam yang pertama, khiyarul majlisi. Khiyar majlis. Majlis artinya tempat di mana dilakukan sebuah transaksi. Ya. Bila seorang berbelanja, melakukan akad jual beli di dalam ruangan atau dalam toko si penjual, maka selagi dia di dalam toko tadi, dia berhak untuk khiyar. Artinya, saya beli umpamanya kacamata, saya sudah akad ijab dan kabul dengan penjualnya, saya beli ya Pak, yaudah saya jual Pak Ustaz, alhamdulillah, lalu saya bawa masuk ke kantong. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya masih punya hak untuk membatalkan akad atau meneruskan akad. Andai umpamanya saya diingatkan oleh keluarga saya, oleh istri atau oleh anak, kata mereka, tadi saya bawa uang dalam saku, ada sekitar uang cukup untuk beli ini sekitar 500 ribu umpamanya. Ditelepon oleh istri bahwa ada kebutuhan yang lebih penting, umpamanya beras habis umpamanya. Tadi pesan beli beras karena lihat kacamata bagus, saya ambil kacamata. Lalu saya katakan kepada penjual, Pak maaf Pak, gak jadi. Ya, sini kembalikan uang saya 500 ribu lagi, saya ada yang beli lebih penting dari ini. Maka kewajiban bagi si penjual dan menjadi hak saya, dia harus mengembalikan uang saya. Ini namanya hak khiyar. Khiyar majlis, lagi dalam ruangan tadi. Selagi saya belum keluar dan si penjualnya pun masih di ruangan itu, belum keluar dia. Begitu juga si penjual masih ada hak untuk membatalkan penjualannya. Memang sudah saya bayar dan sudah saya terima barangnya, tapi ternyata barang yang dia jual ini adalah sudah dipesan oleh orang, maka dia mempunyai hak untuk membatalkan penjualannya. Atau tadi dia jual dengan harga 500 ribu ke saya. Dia enggak tahu harga kacamata seperti ini sekarang sudah naik harganya. Di pasaran sudah minimal sudah untuk modalnya 700 ribu umpamanya. Berarti menurut risiko bisnisnya dia rugi sekitar 200 ribu rupiah. Dia mengatakan, Ustaz, saya batalkan. Selagi masih di dalam majelis tadi, ada hak dia dan ada hak saya juga, seperti yang saya jelaskan dari awal. Tapi kalau sudah keluar saya dari ruangan, keluar saya dari pintu, istri saya nelfon, saya masuk, dia, saya tidak berhak membatalkan kecuali dia redo. Dinamakan akad yang kedua. Saya jual lagi ke dia. Atau dia pun gak bisa manggil saya, Ustaz, itu salah harganya. Tidak bisa. Setelah saya keluar dari ruangan dia. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan akad tersebut artinya dipenuhi, disuruh diperintahkan oleh Allah untuk dipenuhi, berarti pada dasarnya dia lazim mengikat. Kecuali ada beberapa akad yang tidak mengikat, dinamakan dengan uqudul jaiz. Akad-akad yang jaiz sifatnya tidak mengikat. Tetapi pada dasarnya secara umum akad-akad itu adalah mengikat, maka tidak ada bagi satu hak, satu pihak untuk membatalkannya. Taib. Ini dia khiyar majlis. Kemudian muallif menjelaskan, yasbutu fil bay'i wassulhi bimaknahu wa ijaratin wassarfi wassalami duna sairil uqudi. Kemudian muallif menjelaskan, akad khiyar ini dibolehkan dalam akad apa saja. Objek dari khiyar itu pada akad apa saja. Yathbutu fil bay'i, kata muallif, khiyar itu adanya dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli. Jual beli mubadalatul malin bimalin tamlikan wa tamallukan. Tukar-menukar harta, ya, baik tukar-menukar uang dengan uang, atau harta dengan barang dengan uang, atau barang dengan barang, ini adalah jual-beli. Wasulhi bima'nahu. Kemudian juga ada khiyar majlis dalam akad suluh dengan maknanya. Suluh yang akad perdamaian, tapi maknanya ada jual-beli di situ. Jadi makna maksudnya adalah dalam akad damai ada sengketa, ya, ini di tangan saya, tapi Abdul Basit mengakui, enggak Ustaz, itu punya saya. Hah? Itu punya saya, kata beliau. Ya udah, saya bilang, saya akui ini punya Anda, berdamai kita punya Anda, boleh saya beli 200 ribu? Ya, saya akui ini punya Anda, saya berikan imbalan 200 ribu. Terjadi jual beli di sini? Iya. Terjadi jual beli. Seperti umpamanya seorang bangun rumah di sana, lalu tiba-tiba datang seorang membawa sertifikat tanah bahwa ini adalah tanah dia. Ya. Terjadi ribut, sengketa. Lalu mereka berdamai, sulh. Kata dia, kata yang mempunyai sertifikat tadi, ya udah. Setelah dicek umumnya betul dari BPN, betul ini adalah BPN berwenang bahwa ini tanah milik dia. Dan semua orang, banyak orang saksi, tetangga-tetangga memang punya dia. Tapi dia entah menghilang kemana-mana. Ya. Maka saya katakan, ya udah, saya setuju, saya mengakui ini milik kamu, tapi saya berikan Anda imbalan per meter 1 juta. Ya, maka terjadi jual beli di sini, terjadi jual beli. Walaupun khilaf para ulama dalam hal ini, tapi ini bagian dari suluh yang mengandung jual beli. Imam Syafi'iyah tidak mengakuinya, jumhur mengakui ini bagian dari jual beli. Dan ini juga ada hak khiyar, karena di sini ada jual beli, maka ada hak khiyar. Ya. Baik si penjual maupun si pembeli. Tadi setelah saya akui ini milik antum, saya beli dengan harga 200.000. Anda ada hak khiyar untuk membatalkan jual beli, saya juga ada hak khiyar membatalkan jual beli. Seperti yang tadi kasusnya. Wa ijaratin, dan juga ada hak khiyar dalam akad ijarah. Ijarah adalah bi'u manfa'ah, jual belikan jasa. Ya. Saya katakan, Ustaz, saya butuh laptopnya, laptop saya sedang rusak, bisa saya sewa? Silakan Ustaz, kata antum. Sehari berapa? Sehari ya biasalah 30.000 per hari. Baik. Ini akad ijarah. Kita masih di majelis ini. Ya, laptop sudah saya terima, uang sudah saya berikan 30.000 untuk hari ini. Besok saya kembalikan. Ya, saya coba-coba. Kayaknya kok kurang pas dengan saya. Karena mungkin ada Arabiknya, Ustaz. Tombolnya enggak ada Arabiknya. Saya ada? Ada. Oh, ada Arabiknya, alhamdulillah. Kalau ada Arabiknya saya senang. Setelah saya lihat-lihat, saya katakan, saya senang sih, tapi layarnya kecil. Saya pengen layarnya yang besar. Hah? Hak saya tanpa ada sebab, sempat saya menyatakan sesuatu, saya bilang, kembalikan uang saya 30.000, saya batal menyewa. Atau beliau yang batalkan juga bisa. Setelah saya terima laptopnya, dia ingat, oh iya, saya itu besok nanti siang butuh presentasi di suatu tempat ini. Materinya ada di sini. Kata dia, Ustaz, saya batalkan, saya enggak jadi menyewakan. Untuk hal yang lain, boleh rumahkah, kendaraankah, dan lain-lain, boleh hal ini dilakukan. Selagi dalam majelis. Tapi setelah saya keluar dari ruangan ini, saya keluar lewat pintu situ, saya bawa laptopnya. Beliau manggil, Ustaz, saya nanti siang ada presentasi, enggak jadi Ustaz. Oh, enggak bisa. Karena akad adalah lazim. Jelas? Kalau saya mau, berarti buat akad kedua. Saya katakan, Anda sewa lagi ke saya dengan harga 50. Karena satu dia butuh. Kalau itu mau, boleh. Kalau enggak mau, tinggal tunggu sampai besok. Jelas? Allahi barik fiik. Wa ijaratin. Wa sarfi. Dan sarf. Sarf apa? Tukar menukar mata uang. Tukar, kalau sekarang mata uang adalah rupiah, dolar, ringgit, dan lain-lain, maka menukar rupiah dengan dolar, saya beli dari Anda dolar. Berapa? Kata antum, 13.500. Murah berarti. Saya beli dari antum ya. Saya beli dari antum. Saya beli 1.000, 13.500. Ya. Selagi dalam majelis, antum dapat coba cari di internet, cari di ini. Ternyata harga kurs sekarang bukan segitu, lagi naik. 13.700. Antum bilang, Ustaz, saya batalkan. Selagi masih di sini, alhamdulillah, boleh. Ya. Tidak bisa saya katakan, oh begini-begini. Tidak, boleh. Tetapi setelah saya keluar, ternyata memang harga 13.800 umpamanya. Berarti antum rugi 300 rupiah. Ya. Ke 1 rupiah kalau 1 dolar. Ini 1.000, berarti antum rugi banyak. Setelah saya keluar, Ustaz, enggak bisa Ustaz. Enggak. Saya sudah terima kasih. Saya keluar, assalamualaikum. Saya jalan. Hak saya. Karena akad mengikat. Tapi selagi dalam sini antum hak mengikat. Begitu juga sebaliknya. Tadi sudah saya beli, kata antum 14.000 Ustaz. Antum biar amannya kasih 14.000. Saya pikir, ya udahlah, daripada nanti saya repot mampir ke sana mampir ke sini cari, udahlah saya ambil aja. Ya. Selagi masih di ruangan ini, ada yang nelfon, Ustaz, saya mau jual dolar, Ustaz, 13.500. Saya bisa batalkan dengan antum. Ya. Selagi dalam majelis. Makanya Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bila berdagang di pasar, dagang umpamanya ini lapak beliau, ya, setelah orang beli, takohkor, mundur dia beberapa langkah, sehingga menunjukkan sudah berpisah majelis. Itu yang beliau lakukan agar keuntungan bisa beliau catatkan sebagai keuntungan. Kalau tidak, belum bisa dicatat sebagai keuntungan, karena siapa tahu dia membatalkan jual beli. Wasarfi wassalami, dan akad salam. Akad salam adalah bi'u ajilin bi'ajil, jual beli di mana uang tunai di depan, barang menyusul nanti. Barang tidak tunai diterimanya, mungkin bisa diterima setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan setahun, dua tahun, tiga tahun. Akad ini sudah ada ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwasanya radhiyallahu anhuma, Rasulullah datang ke Madinah dan orang-orang melakukan akad salam lisana atau lisanataini atau lisalasi sanawat. Orang-orang di Madinah telah melakukan akad salam, bayar uang sekarang, terima kurmanya tahun depan, atau bayar uang sekarang, terima kurmanya dua tahun lagi, bayar uang sekarang, terima kurmanya tiga tahun lagi. Ya, ini makan dengan salam. Konsekuensinya apa? Harga bagaimana? Harganya tidak tahu. Pasti lebih murah. Saya bayar cash di awal. Ya, pasti lebih murah karena saya bayar cash di awal, tunai di awal. Anda bisa putarkan uang ini selama setahun, dua tahun, tiga tahun. Keuntungan milik Anda. Tapi kewajiban Anda pada waktunya menyerahkan barang kepada saya dan jumlah sekian. Kalau biasanya kalau tunai, saya beli umpamanya beras dengan uang 1 juta, biasanya cuma dapat sekitar 100 kilo. Tapi saya bukan terima sekarang. Ini ambil 1 juta, saya beri terima beras 2 tahun depan. Bisa saya dapat umpamanya 300 kilo. Karena Anda dengan uang 101 juta ini bisa Anda putar, mungkin keuntungannya lebih dari segitu. Tapi juga mungkin rugi. Tapi tetap Anda berikan itu. Ini boleh salam untuk barang, juga boleh salam dengan objeknya al-manafi', yaitu jasa. Ya, saya mau sewa motor Anda atau rumah Anda. Ya, 3 tahun lagi, butuhnya 3 tahun lagi. Tapi saya bayar tunai sekarang. Untuk setahun, untuk tahun ketiga dan keempat. Ya, mulai dari sekarang ketiga dan keempat. Kalaulah biasanya cuma harganya setahun itu 20 juta, karena saya bayar tunai, saya minta 15 juta per tahun, berarti saya bayar 30 juta, dapat 2 tahun, tahun ketiga dan keempat, bukan sekarang saya terima sewanya. Boleh. Begitu juga kalau umpamanya akad jasa. Seperti Anda beli tiket pesawat Garuda atau pesawat apapun juga, hari ini terbang, hari ini Anda beli pagi ini, nanti sore Anda berangkat. Harganya biasa, normal. Tapi kalau Anda beli hari ini, Anda berangkat 2 bulan lagi, harganya murah kan ya? Berapa diskonnya? Ada 30%? Ada, bisa jadi. Bisa jadi. 6 bulan ke depan saya beli kan bisa kan? Dia kan Garuda bisa 9 bulan umpamanya. 9 bulan ke depan saya beli sekarang. Bisa mungkin potongannya 50%. Bisa jadi. Karena dia menggunakan uang ini, dia putar uang ini. Keuntungan lebih besar daripada itu. Ya. Dan seterusnya. Ini dalam salam fil manafi'. Ini boleh akad khiyar. Ya, Anda menawarkan, Ustaz, saya punya travel umrah. Murah, Ustaz. Antum berangkat 3 tahun lagi, kalau berangkat sekarang bayar sekitar $3,000 umpamanya. Antum berangkat setahun lagi bayar $1,000 tapi cash sekarang. Salam fil manafi', boleh? Boleh. Nih, masih dalam majlis, saya berikan ke antum $1,000. Berangkat di tahun 2020 bulan sekian, tanggal sekian. Siap? Siap, terima kasih. Tapi Anda lihat SMS, cari-cari travel antum ini, ternyata ada masalah. Sering gak berangkatin orang. Anak bilang, afwan akhi, mumpung kita masih di majelis, anak ada hak akhir majelis, saya batalkan sini uang saya $1,000 tadi. Memang travel antum murah, tapi saya batalkan. Emang kenapa, Ustaz, ada itu isu gak benar, Ustaz? Isu benar gak benar, hak saya akhir ada. Tapi kalau setelah saya keluar dari ruangan akad ini, majelis akad, tidak bisa saya batalkan kecuali saya bisa menetapkan antum telah melakukan penipuan dan segala macam. Itu namanya khiyar tadlis atau khiyar aib. Ada hak khiyar yang lain. Tapi selagi di sini, saya masih ada khiyar majlis. Walaupun antum bilang, ini buktinya Ustaz. Clear, kita enggak ada masalah kok. Masalah yang bermasalah itu sudah kita berangkatkan semuanya. Iya, betul clear, tapi saya enggak nyaman aja. Saya $1,000 itu mending saya putar. Ya, saya berangkat 3 tahun lagi. Ya, mungkin saya dari $1,000 saya bisa dapat $10,000. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakallah khair. Duna sa'iril uqudi, akad-akad yang lain tidak bisa ada khiyar majlis. Ya. Kenapa? Karena akadnya adalah akad jaiz, seperti akad mudharabah, akad musaqah, akad musyarakah, kemudian akad muzara'ah. Ini semua akadnya adalah akad jaiz. Kalau akad jaiz, kapan pun boleh dia batalkan. Ya, berbeda dengan akad yang lazim. Ini yang dimaksud dengan mu'alif duna sa'idul uqudi, tidak selain akad yang lain. Berarti yang ada hak khiyar majlis adalah al-bi', ijarah, sarf, kemudian salam, kemudian sulh. Adapun akad-akad yang lain, dia adalah akad jaiz. Seperti akad musyarakah, mudharabah. Walaupun kapanpun setelah saya serahkan, setelah berpisah, dia minta batalkan salah satu pihak, boleh. A bermasyarakat berdua, gabung modal, antum 500 juta, saya 500 juta. Sudah berpisah majlis, sudah mulai jalan bisnis. Saya boleh batalin. Ya, bisa jadi saya ambil modal saya, yang berbentuk rupiah, saya ambil rupiah, yang berbentuk barang, saya ambil barang, dan seterusnya. Wallah ta'ala alam. Fadhal Syekh. Ada pertanyaan dari insyaallah. Nah, ya, jazakallahu khair barakallahu fiik atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dari kitab Zadul Mustaqni ini, bab khiyar, yaitu yang pertama khiyar majlis, ya, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan menambah jelas bagaimana tata cara adab dalam berjual beli secara syar'i. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Jika Anda memiliki permasalahan muamalah, silahkan untuk ditanyakan di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat sekali lagi di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan line telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini dari Palembang. Dengan Ibu siapa? Dari Palembang. Dikecilkan terlebih dahulu, mohon maaf Ibu, volume televisinya. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu mendengarkan via telepon saja. Silakan. Iya, tambah Allah dari talent. Iya, silakan Ibu. Bagaimana caranya orang menggadai sawah itu ada janji 2 tahun nanti dikembalikan, bagaimana Pak? Menggadai sawah dengan selama 2 tahun, kemudian setelah itu dikembalikan. Hasil selama 2 tahun itu siapa yang ambil, Ibu? Pemberi pinjaman atau yang menerima pinjaman? Pemilik sawah atau yang meminjamkan uang? Halo, Ibu. Ya, tadi Ustadz menanyakan hasil dari garapan sawah itu yang menerima siapa, Ibu? Selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun itu. Yang menerima yang punya sawah. Bukan yang memberikan pinjaman. Bukan, ya, maksudnya mengganti gitu ya, Ustaz. Iya, Ibu umpamanya pinjam uang ke seseorang, lalu sawah sebagai barang gadaian. Itu yang menggarap sawah, Ibu kah, atau yang memberikan uang ke Ibu, pinjaman? Dan hasilnya buat siapa? Yang memberi uang itu, tapi yang punya sawah, yang punya sawah itu. Berarti hasil Ibu yang garap, hasilnya buat Ibu juga? Iya. Bukan buat yang berikan pinjaman. Bukan, punya Maksudnya hasilnya punya ibu juga. Tidak jelas, coba ibu ulangi suaranya. Hasilnya diterima oleh siapa ibu? Oleh pemilik sawah atau yang menggadaikan? Maksudnya yang memberikan pinjaman? Ya? Yang milik uang, hasilnya. Hasilnya yang memiliki uang, yang memberikan uang ke ibu? Iya. Yang memiliki ini kami ya, Pak. Baik, cukup Ustaz? Iya, cukup. Nanti ditunggu jawabannya oleh Al-Ustaz. Baik, jazakallahu khair untuk ibu di Palembang. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, tay. Akad qard, akad memberikan uang kemudian kembalikan uang disyaratkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa pertambahan. Karena dia adalah akad tabarruk, akad menunjukkan kebaikan seseorang. Seorang butuh uang umpamanya kebutuhan mendesak, maka dia membutuhkan uang, datang kepada seorang yang punya uang, yang berikan uang tadi, ya, umpamanya 10 juta. Dia tidak boleh mendapatkan pertambahan apapun dari orang yang meminjam tadi, yang butuh uang tadi. Ya. Kalau dia mengatakan, saya uang saya buat investasi. Kalau investasi, jangan pinjamkan. Tetapi sebetulnya ketika Anda meminjamkan, dalam hadis Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Anda investasinya jauh lebih besar daripada yang Anda harapkan. Tadi dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun. Kata Rasulullah SAW, "Idza aqla ahadukum qardan," bila salah seorang memberikan qard marrataini, "faka'annama tasaddaqa marrah." Orang memberikan pinjaman 2 kali dan kembali sama dia sedekah 1 kali. Kalau dia memberikan pinjaman 10 juta umpamanya, setelah 2 tahun kembali sama dia bersedekah umpamanya dengan 5 juta. Pernah orang bersedekah 5 juta? Pernah? Baik. Bila minjamkan 100 juta selama 1 kali pinjaman, setahun kembali 100 juta. Berarti dia sama dengan bersedekah setengahnya, 50 juta. Pernah ada bersedekah 50 juta? Pernah mungkin, baik. 1 miliar. Minjam orang siap minjam ke 1 miliar. Ya. Pinjamkan kepada A 1 miliar, kemudian kembali setelah 1 tahun 1 miliar. Berapa dia bersedekah? Setengahnya. Hah. Sedekah 500 juta. Ada orang sedekah 500 juta? Jarang. Jarang. Kita lanjutkan lagi. Jarang. Tapi masih ada kalau jarang. Hah? A butuh 1 miliar modal. Dipinjamkannya. 3 bulan saya bayar. Bayar. B pinjam 1 miliar. Dipinjamkannya juga. 2 bulan saya bayar. Dalam 5 bulan, sama dia bersedekah 1 kali, kata Rasulullah SAW. Berarti sama dia sedekah 1 miliar. Ada orang sedekah 1 miliar? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Tapi kalau meminjamkan 1 miliar, banyak. Iya. Karena dia akan kembali. Tetapi Anda yang berikan pinjaman, bukan mendapatkan keuntungan dari orang yang meminjamkan tadi, orang yang pinjam uang Anda. Tapi dari Allah Azza wa Jalla yang menggantinya. Karena orang ini yang minjam dia keadaan butuh. Ya. Dia tidak mau minta-minta. Karena dia punya harga diri. Oleh karena itu, kondisi dia sangat lebih, bahkan sebagian ulama mengatakan, mufadalah, mereka membandingkan mana lebih afdol bersedekah daripada memberikan pinjaman. Sebagian mengatakan sedekah lebih afdol. Sebagian mengatakan memberikan pinjaman lebih afdol. Karena pinjaman itu biasanya orang yang ta'affuf. Orang yang tidak ingin merendahkan dirinya. Orang yang punya martabat. Oleh karena itu dia inginkan dalam bentuk pinjaman dia akan kembalikan. Bukan ingin tujuannya untuk mendapatkan enak-enak, tidak. Maka wallahu ta'ala alam, dia tidak boleh mendapatkan pertambahan dari pemberi penerima pinjaman. Si A memberikan butuh uang 10 juta untuk sekolah anaknya dan lain-lain. Diberikan pinjaman lebih 10 juta. Lalu kata A, ini saya punya sawah, sebidang sawah segini. Silahkan garap dengan ikhlas, dia bilang. Sampai uang saya kembalikan, saya insya Allah saya nyicil sama 1 tahun. Sampai uang lunas, ini sawah silahkan Anda garap. Hasilnya buat kamu, wahai pemberi pinjaman. Karena kamu telah berbuat baik kepada saya, memberikan saya uang pinjaman. Dengan ikhlas dia mengatakan demikian. Maka kita katakan, ini adalah riba. Walaupun dua-duanya ikhlas, tetapi perbuatan riba adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan termasuk dosa besar. Hukumnya menjadi terlarang dan haram bagi si yang memberikan pinjaman mengambil pertambahan tadi. Karena andai disewa, karena bukan andai bukan karena pinjaman, disewa sawah ini. Ya, sewanya berapa? Anggap umpamanya per tahunnya 1 juta. Ya. 2 tahun berarti 2 juta. Kalau dia pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta, bukan 10 juta dia kembalikan. 10 juta tambah sewa yang enggak bayar, berarti dia mengembalikan 12 juta. 2 juta ini adalah ribanya. Paham? Maka wallahu taala alam, andai tadi tanah diberikan, sawah diberikan kepada pemberi pinjaman, maka hasilnya dan sewa tanah ini ya menjadi milik penerima pinjaman. Andai umpamanya sewanya sekali musim tanam sekitar 1 juta, setahun bisa 2 kali tanam. Ya, berarti sewanya setahun 2 juta. 2 juta setahun dan sudah berapa tahun berarti 4 juta. Pinjam dia 4 juta. Ketika dia mengembalikan 4 juta, sudah kamu bayar. Pakai apa? Saya pakai tanah kamu selama 4 musim tanam gratis. Itu kan sekitar 4 juta kalau biasanya sewa. Ini tanah kamu silakan ambil. Utang kamu lunas. Enggak, saya rela, Kak. Kalau kamu tetap kasih saya uang, saya terkena riba, pemakan riba, kamu pemberi makan riba. Saya dan kamu sama-sama dikutuk oleh Allah. Mau? Tentu enggak mau dia. Hah? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Begitu juga solusinya kepada, karena kasus gadai ini, ya, seperti ini gadai dimanfaatkan oleh orang yang pemberi pinjaman, banyak. Dan bahkan terkadang sudah meninggal kedua belah pihak. Tinggal lagi ahli waris mereka. Maka ketika bertaubat, fa in tubtum kepada Allah, falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertaubat dari riba, bagi kalian hanyalah pokok uang kalian. Ya, tidak boleh mengambil keuntungan riba tadi. Maka umpamanya pinjam dahulu sekitar sekian emas. 10 emas umpamanya atau sekitar 100 gram emas. 1 on emas. Dengan sawah 1 hektar atau kebun kelapa 1 hektar umpamanya. Dan sudah berjalan 20 tahun. Selama 20 tahun itu hasil kelapanya, hasil sawahnya diambil oleh yang memberikan emas 100 gram tadi. Dalam waktu 20 tahun, diperkirakan hasilnya sudah sama senilai dengan 100 gram, maka sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah haram dan riba, dan dikutuk dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, maka kewajiban Anda bertobat kepada Allah, fantaha, berhenti, serahkan sawah kebun tadi kepada pemiliknya. Ya. Kalau berlebih bagaimana? Tadi 100 gram emas dari hasil sawah dan hasil kebun tadi dia dapatkan mungkin sampai 120 emas, 20 gram emas, ya. Kembalikan uang dia. Kelebihannya iya. Kalau kita tidak diriba dia. Atau minta keikhlasan pada saat itu bisa. Karena dia sudah dibayar tunai. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau hadiah ingin diberikan tidak disyaratkan di awal, tapi setelah lunas hutangnya dia memberikan hadiah boleh. Ya, minta keikhlasan dia kalau dia mau. Kalau tidak, menjadi kewajiban Anda untuk mengembalikan 20 gram emas kelebihan daripada sewa selama ini. Wabillahi taufik. Dan bagaimana Ustaz, jika ini sering juga saya pernah menemukan kasus mengenai gadai ini, jadi mereka untuk menghindari keuntungan itu riba itu dengan dia menggadai juga, maksudnya dengan dia memberikan pinjaman juga dan dia menyewa juga Ustaz untuk menghindari seperti itu. Solusinya wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka solusinya adalah solusi dari riba adalah jual beli. Saya memberikan umpamanya kepada antum pinjaman, antum butuh pinjaman 20 juta. Ya. Saya katakan maaf. Saya seorang investor, pedagang. Kalau saya berikan pinjaman, betul Allah ngasih saya pertambahan. tapi sekarang saya juga butuh. Ya, saya katakan saya beli dengan akad salam aja dengan Anda. Salam baju umpamanya, itu umpamanya jual baju seperti ini. Kalaulah cash 20 juta tadi dengan baju cuma dapat 1000 pieces umpamanya baju. Saya minta berapa tadi 1000 pieces? Saya minta 1100 pieces. Untung saya berapa? 100 pieces. Kan jual beli. Karena kas salam kan uang di awal. Anda bisa putar uang ini, ya kemudian kewajiban Anda bukan menyerahkan uang, menyerahkan baju 1100. Ya. Anda saya terima 3-4 bulan lagi, saya sepakati waktu itu 6 bulan lagi. Ketika barang saya terima atau antum cicil serahkannya ke saya juga boleh. Bulan pertama antum serahkan dulu 200, bulan ketiga perprogres serahkan 500. Setiap untuk antum cicil saya jual lagi ke orang, saya dapat untung. Ini boleh. Jelas? Jelas. Kalau dengan akad jual beli, akad sewa juga bisa. Umpamanya antum butuh uang 30 juta. Gadaikan mobil, saya belum gadaikan mobil ke saya. Saya katakan afwan akhi, kalau seperti ini saya enggak dapat pertambahan uang. Saya berdagang. Ya. Begini saja. 30 juta itu kalau saya sewa sekarang, mobil saya dapat berapa? Berapa lama gitu ya? Berapa lama dengan 30 juta? Tapi hitung-hitung 1 bulan Ustaz. Gini aja. Karena sewanya uang cash di depan, ini 30 juta, saya minta sebulan setengah. Oh, kemahalan Ustaz, rugi saya. Sebulan 10 hari, ya udah sebulan 10 hari, 40 hari. Untuk saya 10 hari kan, ya. Saya sewakan lagi ke orang lain, setelah saya terima mobil dari Anda, saya sewakan ke orang lain, sebulan 40 hari, seharga, tadi berapa? Tadi 30 juta. 30 juta, seharga 35, saya untung 5 juta. Boleh? Boleh, saya menyewakan boleh. Jelas? Allahu barik fik. Maka lihat mukjizat dari ayat ini, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah haramkan, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pasti solusi dari riba adalah jual beli. Ya. Dan seterusnya, nelayan, petani butuh modal juga bisa dengan akad salam jual beli ya. Seperti yang cara saya sebutkan tadi, karena ini ada kejadian saat itu seperti itu tidak boleh deh menggadaikan juga dan apa memberikan sewa juga saat gitu. Maksudnya untuk menghindari riba tadi. Misalkan saya menggadaikan mobil kepada Ustaz. Artinya antum punya uang saya. Iya. Terus betul. Mobil misalkan saya 20 juta. Akhirnya tapi saya gadaikan, saya terima sebagai barang gadaian. Iya. Terus dan untuk menghindari riba katanya ya udah Ustaz sewa lagi mobil ke saya sebulan misalkan 5 juta gitu. Seperti itu. Supaya bisa dipakai mobil itu. Ketika saya pakai mobil, ya, itu langsung uang utang kepada Anda terpotong dengan harga pasar. Paham itu? Belum, Seth. Tadi anggap akadnya gadai. Itu Anda butuh 10 juta. Iya, ini pakai 10 juta. Seth, barang jaminannya adalah mobil. Baik. Barang gadai berarti hanya Anda taruh aja di rumah. Iya. Pagi-pagi ternyata anak-anak pengen terlambat bisnya datang segala macam bis ada jemput antarnya berarti anak harus antar anak pakai mobil itu, habis itu anak masukin lagi, ya pakai ini sekali ini berapa satu jam berapa biasanya anggap 50 ribu, maka utang antum nanti ketika bayar sudah anak potong 50 ribu. Seperti itu. Ya dianggap sewa. Yang tentunya kan apa? Ya, hanya syarat saja, Ustaz. Jadi akad sewa itu hanya syarat untuk menghindari apa riba itu. Bukan ya. Syarat, artinya dirubah akadnya betul. Akadnya dirubah. Seperti yang pertama tadi, uang cash di awal, tapi bukan pinjaman bentuk akadnya. Bukan akadnya adalah sewa menyewa. Faham Syadul Basir? Ya, faham. Allah barakatuh. Ya, insyaallah jazakallahu khair. Ini merupakan muamalah yang sangat penting sekali yang perlu kita ketahui kebenarannya dan banyak ya yang tidak mengetahui mengenai hal ini. Insyaallah barakallahu fik. Baik, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan di 021 ya 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dari Jambi, Ibu Wati. Ibu Wati, silakan Ibu Wati di Jambi. Saya mau menanyakan masalah warisan ibu saya. Ibu saya dapat warisan dari bapaknya. Dia punya saudara satu laki-laki, tapi sudah meninggal. Siapa yang dulu meninggal, saudaranya yang atau laki-laki. Bapaknya? Ustaz. Hah? Saudara laki-lakinya yang meninggal, mamak saya masih hidup. Ini warisan dari bapak. Warisan dari bapak, mamak saya. Bapak, mamak, ya. Kakek berarti. Kakek. Dari kakek dulu, antara kakek dengan saudara tadi siapa yang dulu meninggal, saudara Anda kah atau kakek dulu? Adik dari ibu saya yang laki-laki. Siapa yang dulu meninggal? Kakeknya sudah meninggal, sekarang adiknya juga meninggal. Berarti kakek dulu meninggal, baru kemudian? Iya. Mama Anda atau anak dari si bapak tadi? Iya. Iya, dapat dia waris? Iya, iya Ustaz. Kami kan... Dapat dia waris kalau Padang, gitu? Ustaz, biasanya orang Padang ini, pusaka itu jatuh ke perempuan. Anda jadi orang Padang atau Muslim? Harta warisan itu dibagi. Ibu, para Ibu orang Padang atau orang Islam? Kalau orang Islam Allah, ikut firman Islam. Allah. Sekarang saya kan sudah ikut kajian sunnah. Alhamdulillah Ibu. Kalau orang Islam ikut apa yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13. Mau orang Padang dia, mau orang Jawa, mau orang Medan, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang apa. Selagi dia Muslim, pasti harus ikut kalamullah, bukan adat istiadat setempat. Karena kalau orang Arab akan bilang juga, saya orang Arab. Di Arab tradisinya adalah perempuan tidak dapat, laki-laki saja yang dapat. Kalau dia orang Amerika, dia akan bilang, kami orang Amerika, tidak ada saling mewarisi. Masing-masing, hak masing-masing, mau mati, mau hidup, terserah. Ya, tetapi kalau Anda Muslim, ada ketentuan Allah, yaitu Al-Quran yang diikutin. Di sana Allah jelaskan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazil unsayaini. Allah mewasiatkan kepada kalian apabila seseorang wafat, maka anak laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan satu bagian. Dalam kasus tadi dia punya dua orang anak, si bapak tadi, satu laki satu perempuan. Ya. Maka dibagi tiga hartanya. Yang perempuan dapat 1/3, yang laki-laki dapat 2/3. Sekarang harta itu belum dipecah atau belum dieksekusi, meninggal yang anak laki-laki tadi. Kapan harta itu dijual atau disewakan atau dimanfaatkan oleh siapapun juga, maka yang laki-laki ini menjadi haknya dia yang 2/3 tadi, ahli warisnya dia. Yaitu anak, istrinya, ibunya kalau masih hidup, dan asobah yang lain. Ya. Paham Ibu? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya paham Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ini terjadi satu bahasa. Betul. Di mana kaum muslimin, kaum muslimah lebih mendahulukan adat istiadat setempatnya daripada firman Allah. Padahal nasnya jelas dalam Al-Qur'an. Tinggal Anda buka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10, 11, 12. Yang Allah mengatakan yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, dalam ketika mewariskan untuk anak-anak kalian, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Banyak juga yang tidak mau pusing, akhirnya dibagi rata juga Seth. Seperti itu. Sama juga. Sama Anda juga mau ya? Bagi rata ya. Berarti Anda orang Muslim ikut kalamullah atau Anda ikut hawa nafsu Anda. Ketika Anda ikut hawa nafsu, berarti adalah Anda bukan orang Muslim. Anda budak syaitan, hawa nafsu yang memperbudak Anda. Bukan budak Allah lagi namanya. Nah, baik sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz barakallahu fiik. Demikian untuk Ibu Wati yang berada di Jambi, dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Andi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya memiliki sawah kemudian disewakan kepada orang lain selama 5 tahun dengan harga sewa sebesar 17 juta dan selesai 5 tahun itu maka saya sebagai orang yang memiliki sawah harus mengembalikan 17 juta ke penyewa sawah tersebut. Kalau tidak maka sewa tanah akan diperpanjang lagi tanpa ada pemberian uang dari penyewa lagi. Bagaimana dengan akad seperti ini? Wallahu ta'alam, ini bukan akad sewa ini, akhi. Ini sepertinya akad qard, akad pinjaman, ya. Kemudian dia manfaatkan hasil dari tanahnya, diambil semuanya, uangnya diambil lagi setelah 5 tahun. Maka ini jelas akad qard. Dan ada pertambahan, maka hukumnya riba. Anda bilang kepada dia, sewa dimanapun di dunia ini, tidak ada uang mengambil lagi. Hah? Iya. Saya sewa mobil Anda 2 tahun, umpamanya dengan harga 30 juta. Hah? Setelah 2 tahun saya ambil lagi mobil, Anda lagi mobil, kemudian uang saya minta. Iya. Ini bagian dari akad riba yang dikelabui. Ya, ada juga di beberapa daerah, di beberapa negara seperti India, Pakistan, dan Afghanistan, mereka mazhab Hanafi, cara mengelabui ribanya, kalau tadi dengan sewa, kalau mereka dengan jual beli. Saya beli rumah antum namanya 500 juta selama 1 tahun. Setelah 1 tahun 500 juta kembalikan, rumah, saya kembalikan ke antum. Selama 1 tahun tadi rumah ditempati dia gratis. Tak bayar uang sewa. Ini bagian dari pengelabuan akad riba. Dinamakan dengan bai'ul wafa. Allah. Ya, jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian untuk Andi yang berada di Makassar, ya. Mudah-mudahan menyimak tuh Pak Andi di Makassar dan dapat difahami. Dan ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya memiliki anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 anak perempuan tadi sudah saya belikan rumah masing-masing. Anak yang laki-laki saya beri jatah rumah yang saya tempati sekarang karena sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membeli. Ketika saya serahkan rumah saya, anak-anak semua kumpul dan menyetujuinya. Rumah memang masih saya tempati karena anak saya sudah punya rumah sendiri dan anak saya mengizinkan saya tempati sampai saya meninggal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika saya meninggal sedangkan rumah masih atas nama saya, apakah menjadi harta waris juga, Ustaz? Wajib menjadi harta waris ketika belum Anda serah terimakan kepada anak laki-laki tadi. Belum dibalik nama, masih ada tempatin, ya. Maka statusnya hibahnya batal. Seperti hibahnya batal. Kalau dia terburu meninggal. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, di mana beliau menghibahkan kepada Aisyah, ibu kita, ibu kaum orang beriman, juzaza 20 wasqan. Beliau menghadiahkan kebun kormanya yang hasilnya ada sekitar 20 wasaq kepada anak perempuannya, istri Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Aisyah belum serah terima kebun tersebut. Artinya belum dia kelola, masih Abu Bakar mengelola. Sampai Abu Bakar dekat ajalnya. Beliau mengatakan, memanggil kepada Aisyah, mengatakan kepada dia bahwasanya aku dulu pernah memberikan kebun itu untukmu, tapi engkau sampai sekarang belum menerimanya. Menurutku, ajalku sudah semakin dekat. Ya. Maka dia sekarang, karena engkau belum terima, maka hibah belum lazim, belum mengikat. Maka sekarang dia menjadi waris. Ya. Maka kasus yang anak laki-laki tadi, karena dia belum terima, andai bapak tadi meninggal, maka berubah dia menjadi waris, dia tidak dapat hibah apa-apa dibagi. Dan hibah, kalau ingin dia anak dapat hibah, keluar dulu dari rumah itu. Pindah dia sama istrinya atau sama yang ada di rumah itu, bawa barang-barangnya, pindah dulu ke hotel atau ke mana sekitar 2 malam. Baru diambil oleh anaknya. Ya, kemudian silakan masuk kembali. Tapi di sini berbahaya juga. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-aidu fi hibati kal kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana masalus saw. Orang yang menghibahkan kemudian menarik lagi hibahnya bagaikan anjing yang makan mentahnya. Maka biarkanlah Allah yang mengaturnya. Ya. Kalau Anda butuh, ya tentu enggak mungkin dihibahkan walaupun kepada anak. Nah, apalagi sekarang anak sudah punya rumah. Bilang kanak, sudah saya bapak batalkan hibah bapak, karena belum serah terima, sekarang bisa dibatalkan. Hibah sebelum serah terima bisa dibatalkan. Ya, bilang kepada dia, saya batalkan hibahnya. Ya, ya sudah, nanti kamu bagi waris, otomatis kamu kan juga lebih besar dapat daripada adik-adikmu perempuan. Alhamdulillah sekarang apalagi kamu sudah punya rumah. Tempati rumah tersebut, nanti ketika wafat jadi waris. Wallahu ta'ala. Yang dua anak perempuan tadi sah, hibah. Kalau sudah serah terima, sah. Kalau belum juga tidak sah. Ya. Insyaallah jazakallahu khair atas jawaban barakallahu fiik. Baik. Untuk pertanyaan mudah-mudahan dapat difahami dan menyimak juga untuk antum yang bertanya tadi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan bab khiyar, Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana jika kita melakukan bab khiyar dengan membatasi batas waktu, misalkan selama sepekan, jika lewat sepekan maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Ya, ini insya Allah pada pekan depan. Khiyar namanya khiyar syarab. Kalau khiyar majlis, pasti di majlis pasti bisa dikembalikan. Ya. Kalau khiyar syarat, setelah keluar dari majlis pun masih ada khiyar. Umumnya disepakati 3 hari, 2 hari, 5 bulan, 6 bulan. Bahkan ada sebagian toko di Arab Saudi, ada toko menjual pakaian. Ya, murah harganya. Tapi yang lebih menariknya, sampai kapanpun, setahun dua tahun pun masih bisa khiyar, refund. Tapi selagi masih ada barcode-nya. Nanti kalau mau beli sana, ambil barcode-nya, simpan. Seminggu lagi tukar dengan nilai lain bisa. Walaupun, uang kembali juga bisa. Walaupun sudah dipakai? Walaupun, tapi dengan syarat tidak berubah baunya. Baik dengan bau yang harum ataupun yang tidak harum. Ya. Yeah. Ini daya tariknya sehingga ramai, subhanallah. Ya. Lihat orang yang ngerti khiyar, ya subhanallah. Coba kalau Anda punya toko, yang ketika Anda ngerti syariat Allah, ada hak khiyar, mau khiyar majlis ada, khiyar syarat ada, orang belanja enak. Ya. Karena khiyar ini disyaratkan untuk kepentingan kedua belah pihak. Banyak orang terlalu tergesa-gesa belanja karena lapar mata, oh ini kayaknya bagus. Ternyata sampai di rumah dipikir-pikir lagi, kok kayaknya enggak pas ya. Kalau sudah tidak ada hak khiyar, ya, dan enggak ngerti dia juga khiyar, tapi kalau Anda buat struk, barang yang telah dibeli bisa dikembalikan dengan syarat tidak cacat, mungkin tidak berubah bau, masih ada barcode dan segalanya, orang akan enak belanja di situ. Ya. Ini bagian salah satu daya tarik atau marketing dalam berjualan. Wallah ta'ala. Ya. Dan untuk lebih detail lagi insyaallah pekan depan, Ustaz, ya. Insyaallah ya. Insyaallah untuk yang bertanya insyaallah pekan depan kita akan membahas mengenai khiyar syarat tadi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan dan telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Kami persilakan. Silakan, halo. Untuk lebih detail lagi insyaallah pekan depan. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Nanda, Pak. Pak Nanda di mana? Di Jambi. Di Jambi kembali ya. Pak Nanda di Jambi, silakan Pak Nanda. Saya mau tanya mengenai apa pekerjaan yang berkaitan dengan pajak, Pak. Ya, jadi kita jasa yang apa membantu wajib pajak untuk membayar pajaknya, misalnya menyetorkan pajaknya, terus mengisi formulir-formulir gitu di apa instansi pajak lainnya gitu. Wajib pajak gitu. Udah tahu bayar saja, pokoknya pajaknya dibayarkan gitu. Betul. Iya. Maka ini termasuk tolong menolong dalam apa perbuatan dosa, Ustaz. Nah. Baik, cukup itu saja. Cukup, Ustaz. Ambilannya kan. Wallah ta'ala alam, dalam masalah menarik pajak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wadih dan jelas dalam hal ini. Allah, ya. Ya, maka tergantung profesinya, apakah membantu orang dizolimi atau membantu orang yang zolim atau pihak pemerintah yang sebagai penarik. Yang kalau tujuannya membantu si wajib pajak agar pajaknya menjadi ringan, ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin Taimiyah tentang pegawai pegawai kerajaan yang bertugas sebagai penarik kalaf. Hmm. Maka beliau memfatwakan, jika penarik pajak dari negara tadi tujuannya membantu wajib pajak, bisa meringankan bebannya yang harusnya dia kena, umpamanya dikenakan pajak 1000 dinar, tapi mungkin dengan menggunakan celah-celah klausul-klausul yang legal, bisa berkurang pajaknya menjadi 900, maka dia adalah berpihak kepada si wajib pajak, kepada yang terzalimi. Maka ini hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan untuk membantu mengurangi kezaliman daripada orang yang dizalimi. Wabillahi taufik. Dengan misalkan membantu tersebut, tapi dengan memanipulasi data data yang. Kalau berbohong tidak boleh berbohong ya. Ah. Iya. Ya demikian ya. Tapi betul. Bukan berbohong manipulasi, saya maksud itu adalah ada beberapa celah pajak yang bisa meringankan pajak. Artinya celah-celah aturan-aturan pajak. Karena aturan manusia, terkadang orang kepada aturan Allah pun bisa dia membuat latak-atik. Ya, sehingga yang haram pun jadi halal semua sama dia. Apalagi aturan yang dibuat oleh manusia sangat mudah untuk latak-atik agar tidak melanggar dan juga meringankan. Ini maka dianjurkan wabillahi taufik. Baik. Sekarang jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian untuk Bapak Nanda yang berada di Jambi, mudah-mudahan faham dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dari Mabdila di Mamuju, Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Itu masalah gade tadi. Kan umpamanya kita menggade, kemudian yang memberi uang itu mengambil hasilnya dengan catatan terpotong, maksudnya tidak kembali lagi uang, begitu. Pertanyaan saya di situ kan ada biaya, Pak Ustaz. Bagaimana dengan biayanya ini? Apakah termasuk pembayaran kepada pemilik sawah itu atau dipotong dulu baru dipotong utangnya? Kemudian biaya apa? Kedua, biaya apa ibu maksudnya tadi? Gade kebun umpamanya lah begitu. Iya. Terus biaya apa? Terus biaya apa yang dikeluarkan tadi? Kan umpamanya saya gade kebun sama Pak Ustaz, umpamanya 10 juta. Kemudian Pak Ustaz yang ambil hasilnya, tapi mengambil apanya? Mengambil hasilnya. Ambil hasilnya. Saya memberikan ibu uang 40 juta. Iya. Kemudian sawah ibu saya, kebun ibu saya pegang. Iya. Hasilnya saya ambil. Iya. Terus? Dengan catatan ini uang terpotong. Pada saat pembayaran nanti sumpamanya hasilnya 20 juta maka tinggal dibayar 20 juta. Apa? Bayar 10 juta. 40 juta dibayar tinggal 20 juta karena terpotong iya. Oleh biaya apa tadi? Karena hasilnya umpamanya begini Ustaz. Saya menggade kebun. Kemudian 10 juta saya yang garap. Kemudian kan ada hasilnya selama umpamanya 2 tahun. 10 juta umpamanya saya gade 20 juta maka pada saat pembayaran kan saya tinggal mengembalikan 10 juta orangnya itu. Nah, di sini kan ada biayanya Pak Ustaz. Apakah dipotong dulu biayanya, kemudian kemudian dibayar pokoknya begitu? Sudah paham. Maaf Ibu, saya enggak paham. Iya, di pelan-pelan Ibu coba ya, pelan-pelan. Oh iya. Begini Pak Ustaz, pemanya saya gadai sawah. Ibu gadaikan sawah ke saya 40 juta. Iya. Berarti sawah Ibu saya terima. Iya. Terus yang menggarap Ibu? Yang menggarap Pak Ustaz. Saya yang garap sendiri. Ya. Terus? Ya. Kemudian kan ada hasilnya buat siapa? Ya. Hasilnya buat siapa? Buat yang menggadai. Buat ibu. Buat ibu atau buat Ustaz? Buat yang menggadai. Siapa tadi yang menggadai? Gak tahu. Tapi dia punya uang yang buat 40 juta ke saya. Siapa yang menggadai? Ya, seumpamanya saya menggadai lahannya Ustaz 40 juta. Berarti yang menggadai ibu berarti? Iya, saya menggadai. Berarti hasilnya oleh ibu gitu? Saya yang garap sawahnya, Pak Ustaz. Ibu lagi ya? Jangan rubah lagi contohnya, ibu. Contohnya jangan dirubah lagi. Tadi betul yang pertama. Iya. Ibu pinjam uang ke saya 40 juta. Iya. Ya. Saya serahkan ibu 40 juta, lalu saya ambil sawah ibu sebagai barang gadaian. Iya. Terus saya garap. Iya. Hasilnya buat siapa? Buat ibu atau buat saya? Buat Pak Ustaz. Buat saya terus, pertanyaannya apa? Kemudian nanti pada saat pembayaran kan terpotong dari hasilnya itu. Pembayaran ibu bayar 40 jutanya, seketika bayar 40 juta ibu bayar berapa lagi? Kan yang menggade itu yang ambil hasilnya. Jadi minimal gadeannya itu kan terpotong dari pokoknya, Pak Ustaz ya. Mungkin maksud ibu ini yang menggade itu ya Ustaz, tapi salah ini mungkin ya, yang memberikan pinjaman. Wallahu alam. Ibu, artinya ketika ibu bayar 40 juta ke saya bilang, "Bu, enggak perlu bayar 40 juta, cukup 20 juta." Itu kan ya? Iya. Karena 20 juta saya sudah dapat uang dari hasil sawah tadi. Iya, iya. Ya? Iya. Seperti itu. Iya, iya. Memang harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu jadi riba dia. Iya, pertanyaan saya Pak Ustaz, di sini ada biayanya, ada biaya pupuk, ada biaya anu, atau potong ke itu. Iya, mungkin menurut. Ya berarti bukan hasil yang sebesar 20 juta. Kalau ada biaya-biaya yang saya katakan kan hasilnya. Oh iya ya Pak Ustaz, saya sudah mengerti. Iya. Ya, kemudian yang kedua Pak Ustaz, boleh satu lagi? Cukup kali cukup Ibu. Cukup ya. Soalnya ini masih banyak pertanyaan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terakhir fadhilah. Iya, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk Ibu yang berada di Mamuju, mungkin kami akan angkat di lain teman kembali saja. Fadhil. Ya, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543. Iya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Novi di Padang. Ibu di Padang, silahkan. Iya, saya mau nanya. Orang tua saya, terputus-putus, mohon maaf ya. Coba diulangi kembali. Di orang tua saya ada pegang gadai kolam, kolam ikan. Iya. Tapi hasilnya memang oleh yang memegang gadai. Hasilnya oleh yang, ibu pinjam uang ke seseorang atau ibu yang meminjamkan uang? Meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Ah, terus ibu terima kolam sebagai barang gadainya. Iya. Sip, kolam buat ibu atau buat orang yang punya kolam? Saya, buat saya. Hasilnya? Hasilnya, semuanya. Semuanya, Taib. Pertanyaannya apa? Itu berarti selama ini haram, Ustaz. Iya, selama ini ibu makan riba. Oh, gitu. Kalau ibu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka hitung hasilnya selama ini berapa. Andai umpamanya hasil kolam itu sudah dapat uang 5 juta. Selama dipegang, lihat utangnya berapa. Iya. Kalau utangnya umpamanya 5 juta juga, berarti lunas, kembalikan kolam ke dia. Oh, gitu, ya. Nah, kalau masih kurang, dan dia pun belum menyerahkan uangnya, pegang terus sampai senilai dengan uangnya. Ya, kalau sampai senilai uangnya, serahkan kolam kepada dia lagi setelah sampai seimbang antara nilai hasil kolam dengan utangnya. Wabillahi taufik. Kenapa ibu? Walaupun yang mengisi kolam ini kita. Kalau pemilik kolam kenapa? Yang mengisi kolam ini kan kita. Yang mengisi kolamnya. Keluarkan dulu berapa modal kita gitu. Iya, berarti bu sewa kolam. Sewa kolam berapa isinya? Setahun hitung saja. Oh gitu ya. Nah, ya pemainnya setahun sewa kolam 500 ribu. Di tangan ibu sudah berapa lama kolam ini? Kalikan. Oh begitu. Iya. Iya. Baik. Paham ibu ya? Ustaz. Iya paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Si peminjam uang dengan apa akad gadai itu banyak sekali yang mendapatkan keuntungan. Iya, tuh. Tapi mau minta Allah, tapi insyaallah. Ya, karena jauhnya mereka dari agama Allah Azza wa Jal, dan tidak mengerti. Kalau lah mengerti firman Allah tentang ayat ancaman riba dan mengerti solusinya yang penting. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah pasti memberikan solusi yang terbaik. Betul. Ya. Seperti yang solusi kita sampaikan tadi, baik dalam kasus motor, sawah ataupun kolam tadi, bisa dirubah dengan akad sewa menyewa. Cukup saja. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan berikan tetap kesehatan dan berkahi dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menawan sang teladan. Adik-adik, hari Ahad pada kemana nih? Jangan keluyuran gak jelas ya.